Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah halaman 232 ya. 232. Faqal wa Musa idatil ajizi wal ihsan ilal khalqi wa nahwi dzalik. Ini bagian dari amal-amal yang menopang keimanan. Ya, setelah disebutkan sholat, jihad, melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat Jum'ah dan untuk sholat berjamaah, maka beliau di sini menyebutkan musa'idatil ajiz, membantu orang yang tidak mampu, orang yang lemah, wal ihsan ilal khalq, dan juga berbuat baik kepada para makhluk, ya, wanahwi dzalik, dan selainnya. Faqaulul abdi fi salati fi salawatihi iyyaka na'budu al-iltizamu ahkami hadhil arba'ah wa iqraru biha. Wa qauluhu iyyaka nasta'in talabul i'anati 'alaiha wa at-tawfiq laha. Wa qauluhu ihdinas siratal mustaqim mutadamminun li amrayn 'ala tafsil wa ilhamil qiyami bihima. Nah, maka ucapan seorang hamba dalam setiap sholatnya, iyyaka na'budu ya, wa iyyaka nasta'in, yaitu semisal ucapan hamba dalam sholatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ini adalah iltizamul ahkami hadil arba'ah. Ini adalah komitmen kepada empat hukum ini, empat pilar ibadah tadi yang sudah kita sebutkan kemarin. Wa qaulih, dan juga ucapan sang hamba. Ya, ucapan sang hamba, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini talabul i'anati 'alaiha wa tawfiqi laha. Ini adalah memohon pertolongan, bantuan dan taufik untuk beribadah, melaksanakan ibadah. Dan ucapan hamba, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, mutadaminun li amrain, maka ini mencakup ya, mengandung dua hal, ala tafsil ya, mencakup dua hal secara rinci, wal ilham wa ilhamu qiyami bihima, dan juga ilham ya, petunjuk untuk melaksanakannya. Wasuluku tariqis salikaini ila Allah taala, dan menempuh jalan orang wasuluku turuqus tariqis wasuluku tariqis salikina, dan menempuh jalan orang-orang yang menuju Allah subhanahu wa taala. Walillahi subhanahu almuwaffaq biminnah wa karamih, walhamdulillahi wahdah, wasallallahu ala man la nabiyya ba'dah, wa alihi wa sahbihi wa warisihi wa hizbih, tammal kitabu bi'aunillahi al-malikil wahhab. Nah, hanya kepada Allah lah yang memberi taufik dengan karunia dan kedermawanannya. Segala pujian hanya bagi Allah Ta'ala. Selawat atas Nabi yang tidak ada Nabi setelahnya, juga kepada keluarga sahabatnya dan para pewarisnya, kelompoknya. Kitab ini selesai, segala puji bagi Allah ya, dengan pertolongan Allah Al-Malik Al-Wahhab. Ya, Allah yang Maha Menguasai Al-Wahhab. Selesai dari matan. Ya, maka kita sampai sini aja. Ya, baik, kita baca sekarang syarahnya di sini. Iqbal, dibaca Iqbal. إعانته على الركوب دابته وعلى تحميل سيارته Ha? Oh, mana wal al-mu'sir bima yadfa'u hajatahu wa musa'ada al-mu'sir. Nah, terus al-mu'sir fi dini wa tasaddadu wa tusaddidu wa tusaddidu 'an dinahu dainahu. Ha. Man nafasa min al-mu'minin qurbatan min shuruqi dunya. Aina dak wa musa'adul mu'sir fi dainihi wa tusaddidu anhu. Ha? Nah, terus nafasallahu anhu qurbatan min qurubi yaumil qiyamah wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi fata'ayyan ikhwanaka. Atau di ya saddada yusaddidu membenarkan ya wa tusaddidu dinahu. Nah, terus fata'ayyan ikhwanaka. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa fatu'inu ikhwanaka, bukan ta'ayyan, wa tu'inu ikhwanaka. Terus wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wa dhuwan wa min 'anatihi amruhu bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar hadha min a'zami li'anati hadha a'zamu min annaka tu'tihi amwala wa tu'tihi al-buyuta wal qusura al-amru bil ma'ruf li annaka tunqidhu min an-nar fa hadha min a'zami li'anati lahu qawluhu wal ihsanu ila al-khalqi wa nahwi dhalik al-ihsanu ila al-khalqi umuman hatta al-baha'im qala sallallahu alaihi wasallam inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين حتى الكافر الجاهل تطعمه وتنقذه من العطش فتسقيه وتنقذه من العطش فتسقيه دوس وكذا الكلاب تسقيها وتطعمها فالإحسان على كل شيء. نعم. طيب perhatikan musa'adatul ajiz, membantu orang yang lemah, yaitu dengan menolongnya ketika dia untuk naik ke atas kendaraannya, dabbahnya, kendaraannya, kudanya, ontaknya, atau membawa ya apa mobilnya, ya mendorong mobilnya gitu juga ya, atau membawa apa menanggung kesulitan yang dia alami, atau menolongnya dengan harta, atau Anda menolongnya dengan badan Anda atau dengan harta Anda ya, dengan hal-hal yang akan menghilangkan apa yang hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhannya, menolong orang yang kesulitan dalam hutangnya ya. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ya, meringankan seorang mukmin dari bebannya di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya dari beban-bebannya nanti di akhirat. Allah bersama pertolongan seorang hamba, Allah ya bersama terus dalam pertolongan, akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ya, maka kata Syekh, "Fatu'inu ikhwanak." Maka Anda ya, tolong saudara Anda. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Yaitu tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka di antara pertolongan kepada saudara kita ialah mengajak dia kepada perbuatan yang ma'ruf, melarang dia dari perbuatan yang mungkar. Ini adalah sebaik-baik pertolongan, sebesar-besar pertolongan. Ini adalah ini lebih besar daripada Anda memberikan dia harta, memberikan dia rumah ya. Maka amar ma'ruf nahi mungkar, ini lebih besar. Namun niat hajatnya ya. Kalau memang dia kelaparan, ya tetap yang utama adalah memberi dia makan. Tetapi secara global amar ma'ruf nahi munkar itu lebih besar daripada pertolongan yang berbentuk materi fisik ya. Nah, ya, al-amru bil ma'ruf li'annaka tunqidhuhu minan nar. Karena Anda akan menyelamatkan dia dari neraka. Anda cegah dia dari kesyirikan, kebid'ahan, maksiat. Hadza min a'zami li'anati lahu, maka inilah sebesar-besar pertolongan kepadanya. Ya, kemudian kata Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, wal ihsan ilal khalq wa nahwi dzalik, berbuat baik kepada makhluk dan semisalnya, al ihsan ilal khalq umuman hatta al-bahaim. Ya, berbuat baik kepada makhluk itu umum. Ya, hingga kepada hewan sekalipun. Nabi SAW bersabda, inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai. Allah mewajibkan berbuat baik kepada siapapun, kepada segala hal. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Hatta al-kafir al-ja'i. Ya, sampai orang-orang kafir yang lapar, tut'imuhu, maka anda bisa memberi dia makan. Ya. Wa tunqidhuhu minal atas, fataskihi. Anda bisa menyelamatkan dia dari kehausan, anda beri dia minum. Wa hakadha al-kilab, taskiha wa tut'imuha. Anjing, anda beri minum, anda kasih dia makan. Ya, fal ihsan ala kulli syai. Maka kebaikan itu kepada segala. Nah, sampai sini ya. Ya, terus gantian coba. Saiful baca Saiful. هذه آية عظيمة من سورة الفاتحة تعاهد فيها ربك ألا تعبد ربك ألا تعبد إلا إياه ولا تستعين إلا به وقدم المعمول إياك على العامل وهو نعبد لأجل إفادة الحصر فقوله إياك نعبد أبلغ من قول نعبدك بل تقول إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك لا نعبد أحدا سواك هذا تعهد بالإخلاص تعهد بالإخلاص وترك الشرك وتتعهد به ولكن من يقول إياك نعبد ثم يقول يا علي يا حسين يا عبد القدير قادري ويستغيث بالأموات وهو يقول إياك نعبد فأين إياك نعبد هذا يرددها في كل صلاة ولا يتفكر فيها نسأل الله العافية فإذا قلت إياك نعبد فأنت قد عهدت ربك أنك لا تعبد سواه ثم تقول يا فلان يا علان هذه مشكلة وإياك نستعين لماذا أفرد الاستعانة لماذا أفرغ الاستعانة مع أنها داخلة في العبادة داخلة في قوله وإياك نعبد أفرغها لأنه إذا لم يعنه الله على العبادة لم يستطع القيام بها فأنت لما لم يستطع القيام بها فَأَنْتَ لِمَا عَهَدْتَ رَبَّكَ فَأَنْتَ لَمَّا bukan لِمَا لَمَّا فَأَنْتَ لَمَّا عَهَدْتَ رَبَّكَ عَلَى إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ سَأَلْتَهُ الْإِعَانَةَ عَلَى ذَلِكَ. Nah, dari mana pul? قَوْلُ الْعَبْدِ قَوْلِ صَلَوَاتِ فِي صَلَوَاتِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ. Ya, kata Al-Maqrizi Syafi'i, maka ucapan seorang hamba dalam setiap sholatnya iyyaka na'budu, maka ucapan hamba dalam sholatnya iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, ini ayat yang agung dari surah Al-Fatihah. Ya, yang anda meminta pertolongan pada Rabb anda, anda berikrar di situ, berjanji di situ untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Anda tidak memohon pertolongan kecuali kepadanya. Maka Allah Ta'ala mendahulukan ma'mul, maf'ul bih berupa domir munfasil, iyaka. Ya, alal amil didahulukan di atas amil. Amilnya na'budu. Ya, kenapa? Li ajri ifadatil hasri. Ya, untuk memberikan keterangan adanya pembatasan. Ada faedah hasr, pembatasan. Jadi kita hanya beribadah, hanya minta tolong, tidak boleh kepada yang lain, hanya kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ya. Nah, kemudian iyyaka na'budu ini ablaq, ini lebih dalam maknanya. dibandingkan dengan antum berikan maf'ul bihnya berupa domir mutasil. Na'buduka wa nasta'inuka. Bal takul iyyaka na'budu. Namun anda katakan iyyaka na'budu, ini ablaq, lebih dalam, karena ada al-hasr. Nah, itu maknanya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada engkau ya Allah. Kita tidak beribadah kepada siapapun selain engkau. Dan ini adalah ya ta'ahudun, adalah bil ikhlas, sebuah upaya pengusahaan, pengupayaan untuk ikhlas dan meninggalkan kesyirikan. Maka anda mengupayakannya. Namun orang yang menyatakan iyyaka na'budu di dalam setiap salatnya, summa yaqul ya Ali ya Husain ya Abdul Qadir Jilani, dalam setiap salatnya dia mengucapkan iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, tapi mintanya kemana? Ya Ali, ya Husain, ya Abdul Qadir Jilani, ya Habib Empang, ya Mbah Periuk. Ya setelah itu bilang wa, dia beristighosah kepada orang yang telah mati. Ya, padahal dia mengatakan iyyaka na'budu. Maka fa aina iyyaka na'budu? Kalau begitu kata Syekh Shalal Fauzan, mana itu iyyaka na'budunya? Ada yuraddiduha fi kulli salatin, dia mengulang-ulangnya terus dalam setiap salatnya. Tapi dia tidak merenungkannya, tidak memikirkan kandungannya. Ya kita memohon pada Allah keselamatan. Maka apabila anda menyatakan iyyaka na'budu, maka anda di situ berarti telah berjanji mengupayakan. Ya, berjanji apa? Kenapa Mirzan? Oh, anda di situ berikrar, ya, bahwasanya anda kepada Rabb anda tidak akan beribadah kecuali hanya kepadanya. Kemudian anda malah menyatakan wahai pulan, ya Alan, ini muskilah ini. Ya, kata Syekh hadhihi muskilatun. Ini ya, problem di sini nih. Muskilah ini, ya, bermasalah. Maka iyyaka nasta'in. Ya. Kemudian firman Allah iyyaka nasta'in. Limadha afrada al-isti'anata ma'annaha dakhilatun fil ibadah? Maka mengapa Allah ya, menyebutkan secara tersendiri isti'anah ini, padahal dia masuk dalam cakupan ibadah. Ya, cakupan dalam ayat iyyaka na'budu kan isti'anah bagian dari ibadah, ya enggak? Isti'anah adalah ibadah. Ya. Kenapa Allah sebutkan secara sendiri terpisah dengan ibadah? Afradaha li'annahu lam yu'inhu Allahu 'alal ibadah lam yastati' al-qiyama biha. Maka Allah menyebutkan isti'anah secara tersendiri berpisah dengan na'bud ibadah. Kenapa? Karena apabila Allah tidak menolong seorang hamba untuk ibadah, maka dia tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Maka wajib meminta tolong kepada Allah agar kita dapat beribadah. Ya Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Maka tatkala anda sudah mengikrarkan kepada Rabb anda untuk ikhlas memurnikan ibadah hanya pada Allah, maka anda meminta kepada Allah i'anah, keselamatan, pertolongan ala dzalik, atas hal tersebut. Baik, kemudian ya, kata Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, maka ucapan seorang hamba dalam salatnya iyyaka na'budu itu iltizamu ahkami hadhil arba'ah. Maka ini berkonsekuensi untuk ini adalah komitmen dari empat hukum ya pilar ibadah yang kemarin. Ya. Inilah konsekuensinya demikian. Komitmen kepada empat hukum tadi. Wa iqraru biha dan mengakuinya. Maka firman Allah iyyaka na'budu iyyaka nasta'in itu adalah talabul i'anah. 'Alaiha wa taufiq laha. Nah. Ya, baca sini. Abu Dujana Ahmad. Ala arba'ati asya'a wairubun sharif arba'ati asya'a fa idza qulta iyyaka na'budu ilzamu lil ibadati bi hadhihi al umuri qawluhu wa qawluhu wa iyyaka nasta'inu talabul i'anati 'alayha wa tawfiqi laha li'annahu idza lam Ayo. Lam yu'inka. Lam yu'inka. Yu'inka Allahu lima tastati. Lam tastati. Lam tastati an ta'buduhu. An ta'buduhu. Wa idan law abadtahu qadla tastamir. Qadla tastamiru. Qadla tastamiru. Fa anta tas'alullaha al-i'anata ala al-iltizami biha wal istimrari 'alaiha wa tabati 'alaiha. Naam. Maka komitmen kepada empat hukum dari pilar ibadah tadi, qad sabaqa anna al-ibadata takunu ala arba'ati asya'. Telah berlalu bahwasanya ibadah ya, dia bagi menjadi empat hal, empat macam. Apa aja empat hal tersebut? Hah? Qaulul lisan, qaulul qalbi, kemudian amal qalbi, kemudian amal jawari. Nah. Jadilah hafal ya. Mesti dihafal. Dan sampai enggak hafal. Nah. Mana tadi apa? Fa idza qulta iyyaka na'budu ini iltizamun lil ibadati bihadil umur. Maka ini adalah komitmen untuk beribadah kepada empat pilar ibadah tadi. Empat pilar ibadah tadi. Kemudian ucapan firman Allah Ta'ala wa iyyaka nasta'in, kata Al-Maqrizi, ini adalah talabul i'anah 'alaiha wa tawfiqilah. Ya, permintaan untuk diberikan pertolongan agar beribadah dan diberikan taufiknya. Kata Syekh Shalih Fauzan, karena apabila Allah tidak menolong Anda, maka Anda tidak akan mampu untuk beribadah kepadanya. Ya, ini sahih ini. Kita beribadah bukan kemampuan kita, tapi karena pertolongan dari Allah. Wa aidan, dan juga kata beliau, lau abadtahu qad la tastamir, seandainya Anda beribadah pada Allah tapi tidak ada pertolongan dari Allah, maka Anda tidak akan bisa melanjutkannya. Ya. Tidak continue. Maka Anda berdoa meminta kepada Allah pertolongan alal iltizam, agar tetap komitmen terus-menerus beribadah kepada Allah. Istimrar, continue alaiha, di atas ibadah tersebut, wasabati alaiha, dan tegar di atasnya. Kemudian kata Al-Maqrizi berikutnya, wa qawlu iyyaka ihdinash shiratal mustaqim mutadamminun lil amrayn. Ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah jalan kami jalan yang lurus, jalan yang lurus, ini mencakup dua hal. Ya, ini mencakup dua hal. Lanjut lagi sedikit. Apa Abu Jana? As-siratu wat tariq wal mustaqim filakul mauti. Hah? Ya benar. Khilaful mu'waji. Terus. Dia menunjuk ke sirat yang mustaqim dan mu'tadilan. Yusiru ila jannati. Wa hunaka turuqun wa subulun katiratun mukhtalifatun wa mutasya'ibah. Wa mutasya'ibah la hadda laha. Fasiratullahi wahidun wa subula muta'adilatun la hasara. Fasiratullahi wahidun wa subulu. Kenapa jadi subula? Subulu muta'adilatun la hasra laha. Wa ila daqala azza wa jalla wa anna hadha sirati mustaqim tattabi'u wa la tattabi'u subula. Falam yahsur as-subula. Fa hiya katiratun wa la tattabi'u subula fa taqaffafu bikum an sabili. Dalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sorry, hasbuk. Cukup. Ya. Kemudian ihdinash shiratal mustaqim, maka ini cakupannya kepada dua hal. Secara rinci dan ilham untuk menegakkan ya hal tersebut, untuk menjalankan hal tersebut. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, shirat as-siratu huwa at-tariq. Yang namanya shirat itu adalah at-tariq, jalan. Ya. Jalan. Al-mustaqim, sedangkan yang mustaqim, yang lurus itu khilaful mu'waj. Itu berbeda dengan mu'waj yang bengkok. Ya, karena ada di sana sirat mustaqim, mu'tadil, yang lurus, yang akan menghantarkan kepada surga. Dan juga ada tariq turuk, berbagai jalan subul, berbagai jalan juga yang sangat banyak, mukhtalifah, yang beraneka ragam, ya, yang berbeda-beda itu semua, yang tidak ada batasannya. Maka sirat Allah itu cuma satu, ya. Wasubul muta'addidah, sedangkan subul jalan itu beraneka ragam, la hasra laha, tidak ada batasannya. Ya Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqimah, dan Allah berfirman, inilah bahwasanya inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut, wala tattabi'u subul. Dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain tersebut. Maka Allah tidak membatasi subul, jalan berbagai jalan. Maka ini sangat banyak yang namanya jalan-jalan. Wala tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Janganlah kalian mengikuti berbagai banyak jalan, itu akan menyesatkan kalian, memecah belahkan kalian dari jalannya. Ya. Darikum wasaqum bihi la'alakum tattaqun. Itulah wasiat yang Allah berikan kepada kalian agar kalian bertakwa. Sebentar dulu ya. Terus lanjut. Siapa baca? Ya, Akbar baca, Bang. Wahasuna ulaika rafiqo. Dalikal fadlu minallah wa kafar billahi alima. Walima balama zakaro asyrota mustaqima zakaro turuqo al-mutharifata wa'adhamuha tariqul yahudi wal nasoro. Nah, bisa pindah sedikit ke sini? Asyiknya terlalu kencang. Ya, sudah. Dari mana Akbar bacanya tadi? Dan kata Syekh Shalih Fauzan berkata, Nabi SAW mengabarkan bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 ya, milah, semuanya di neraka kecuali satu. Mereka para sahabat bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Maka Rasul SAW menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi. Itu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Maka sirat, ya hadha siratul mustaqim. Inilah siratul mustaqim. Ma'alaihi Rasul SAW wa ashabu. Itu yang Rasul SAW berserta para sahabatnya berada di atasnya. Namun hal ini membutuhkan kepada dua hal. Yaitu yang pertama, ma'rifatu ma'alaihi Rasul wa ashabu wa bita'allumin ilmin na'afi'. Itu mengenal Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yaitu dengan cara mempelajari ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, as-sabr ala sabat alaih, bersabar untuk terus komitmen di atasnya. Oleh karena itulah ya, taqul, anda menyatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Namanya hidayah itu ada dua. Ada namanya hidayah dalalah dan hidayah tulisat. Yang kedua, hidayah itu taufik wal wasabat. Hidayah diberikan taufik dan kekuatan untuk terus tegar di atas taufik tersebut. Maka anda memohon pada Allah dua hidayah, hidayah itu dalalah dan hidayah itu isyad. Maka hidayah taufik dan sabat ya, ala dalik, atas hal tersebut. Wa illa, karena kalau tidak, fakat yahtadi, banyak ada sebagian orang yang mereka mengambil hidayah bimakna annahu ya'rifu syai', mendapatkan hidayah dia, yang maknanya dia mengetahui sesuatu hal. Ya, yahtadi ilaih, lakin la yuwaffaq bisulukihi wassabati anhu. Namun dia tidak diberikan taufik oleh Allah untuk menempuhnya dan istiqomah tegar di atasnya. Ya, maka anda sangat membutuhkan kepada dua hidayah ini. Shirath mustaqim ialah mahuwa makana alaihi man dzakarahumullah. Itu yang Allah sebutkan berada di atasnya. Wa may yuti'ir rasula fa ulaika alladziina فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. Maka barang siapa yang mentaati Rasul, maka dialah, maka mereka lah orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka. Ya, مِنَ النَّبِيِّينَ, dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, syuhada dan salihin. Dan mereka adalah sebaik-baik ya rafiqah, teman dekat. Maka tatkala Allah menyebutkan surat mustaqim, Allah sebutkan pula turuq, berbagai jalan, subul, bagi jalan. Yang paling agungnya adalah ya adamul ya adamuha, kemudian mana lagi tadi? Wa dzakara turuq al-munharifah. Allah pun menyebutkan jalan-jalan yang menyimpang. Yang paling dahsyatnya, paling besarnya itu adalah jalan Yahudi dan Nasrani. Nah, sabit. ولم يسيروا عليه بل خالفوا فهم عندهم الهداية هداية الدلالة فقط وليس عندهم هداية التوفيق حرام منها. والطريق الثاني طريق النصارى الذين لا يعرفون الصراط المستقيم فهم جهالون. Lalu tadi saya enggak dengar. Kalau fahum indahum al-hidayah, al-hidayah dalalah faqat. Oleh saya indahum hidayah taufik. Terus apa? Qurimu minha. Terus tariq usani tariq nasara alladziina la ya'rifuna as-sirata al-mustaqima wa hum bihadhi wa ya'muluna waha ala ghairi as-sharqi ala ghairi tariq as-sahih ala jahli wa dalali. Terus fa ahli siratil mustaqimi jama'u النافي والعمل والعمل الصالح اليهود أخذوا العلم وتركوا العمل النصارى أخذوا العمل وتركوا العلم ليس هذا خاص باليهود والنصارى بل كل من اتصف بذلك فحكمه حكم اليهود والنصارى فالذي لا يعمل بعلمه هذا فيه صفة اليهود والذي يعمل بغير علم هذا فيه صفة النصارى ولهذا يقول بعض السلف من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى الصوفية وكل من عبد الله على جهل والضلال فهو داخل في هذا النوع وكل من عنده علم ولا يعمل به فهو داخل في النوع اليهودي. Nah, cukup dulu. Maka tarik Yahudi, jalan Yahudi, bahwasanya mereka arafu as-sirata al-mustaqim li'annahum ulama. Maka jalannya orang-orang Yahudi, ya, mereka mengetahui siratul mustaqim karena mereka orang-orang berilmu. Jangan diterjemahin ulama, orang-orang yang berilmu, tahu ilmunya. Mereka mengetahui sirat mustaqim, namun mereka tidak mengamalkannya, tidak mau berjalan di atasnya. Mereka menyelisihinya. Fahum indahum al-hidayah, fahum indahum al-hidayah. Mereka memiliki petunjuk. Ya. Hidayah itu dalalah tifakat, namun hanya hidayah dalalah. Ya, wala hidayah dalalah saja. Aisa indahum hidayah itu taufik, hurimu minha. Mereka tidak memiliki hidayah taufik yang mereka dicegah dari mendapatkannya. Kemudian at-tariq as-sani, jalan yang kedua, tariqnya nasara. Yang mereka tidak mengenal siratul mustaqim. Ya, fahum juhalun. Maka mereka adalah orang bodoh. Ya'budunallaha ala ghairi syar'ihi. Jadi mereka beribadah pada Allah ya ala ghairi syar'ihi, bukan pada sesuai yang di Allah syariatkan. Ya. Ala ghairi tarikin, kemudian mana lagi? Tarikin sahih, bukan di atas jalan yang lurus, yang benar. Ada jahlin namun di atas kebodohan, dola'alin, kesesatan, ha'ulayhum, an-nasara. Mereka orang Nasrani. Maka ahlu sunnati al-mustaqim, maka ahlu siratul mustaqim, orang-orang yang berjalan di atas siratul mustaqim, itu jama'u bainal ilmi nafi' wal amal as-salih. Menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Ya. Orang Yahudi, akhudul ilma wa taraku al-amala. Mereka hanya mengambil ilmu, meninggalkan amal. Nasara akhadul amal wa taraku al-ilma. Sebaliknya juga Nasrani hanya beramal tapi tidak mau berilmu. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Laisa hadha khasun bil yahudi wa nasara. Laisa hadha khasun, tulisannya khasunnya. Harusnya khasunnya. Kayak gini. Harusnya khasun. Harusnya khabar laisa, kasih alif. Wa laisa hadha khasun. Karena kalau dia khasun, bagi apa? Isim. Justru yang dinafikan adalah khabar. Kan begitu. Nah, dinafikan adalah khabarnya. Nah, ini enggak khusus pada Yahudi dan Nasraniannya. Bal kullu man ittasafa bidzalik fa hukmuhu hukmul yahudi wan nasara. Bahkan siapa saja yang memiliki sifat seperti yang demikian, maka hukum yang diterapkan kepadanya adalah hukum Yahudi dan Nasrani. Wal ladzi la ya'mal bi ilmihi hadza fihi sifatul yahud, maka yang tidak beramal dengan ilmunya, maka inilah sifat Yahudi. Walladhi ya'mal bi ghairi ilmin hadza fihi sifatun nasara, yang tidak yang beramal tapi tanpa ilmu, ya, maka di dalamnya terdapat sifat Nasrani. Oleh hada yaqulu ba'du salaf, oleh karena itulah sebagian salaf menyatakan. Ini sudah dibaca belum? Ya, man dalla min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud. Wa man dalla min ubbadina fa fihi syabahun min an-nasara. Ini ucapannya ini. Ya, barang siapa yang tersesat dari ulama-ulama kami, maka dia menyerupai Yahudi. Barang siapa yang sesat dari ulama-ulama kami, dia berilmu tapi sesat, dia menyerupai Yahudi. Barang siapa yang sesat, ya, kemudian kata pensyair ini lagi, ya, atau ungkapan ini lagi. Ya, maka barang siapa yang tersesat, ya, min ubadina, dari kalangan ahli ibadah kami, fafihi syabahun min an-nasara, maka itu terdapat keserupaan, maka dia menyerupai kaum Nasrani. Sufiyatu wa kullu man abadallaha ala jahlin wa dalalin fahuwa dakhilun fi mahadan nau. Maka kaum sufi dan siapa saja yang beribadah pada Allah dengan kebodohan, kesesatan, maka masuk dalam cakupan ini. Wa kullu man indahu ilmun wa lam ya'malu bihi fa huwa dakhilun fi hadzal nau. Sampai sini? Belum. Nah, maka siapa saja yang yang dia punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan, maka dia masuk dalam cakupan dari jenis Yahudi. Terus, ya, Mirza. Ah, perhatikan. Dari mana? Maka suratul mustaqim itu adalah huwa min ahlil ilmi wal amal. Adalah jalannya orang-orang yang berilmu dan beramal. Ilmu yang bermanfaat, amal saleh. Kaifa anallaha farada alaina bi an naqra hadhihi surata fi kulli raqatin la natadabbaruha wa la nata'ammaluha wa la nadzima madza fiha illa kalamun nuraddiduhu bil asinatina illa man syaa Allah. Ya, maka bagaimana ceritanya kita membaca, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita membacanya surat ini di setiap rakaat. Ya, namun kita tidak mentadabburinya, tidak memperhatikannya, tidak mengetahui maknanya. Kita tidak tahu apa yang terkandung di dalamnya kecuali cuman ucapan yang kita ulang-ulang lewat lisan kita. Ini kecuali hanya orang-orang yang Allah berikan hidayah oleh yang kehendaki. Apa faedahnya begitu kata Syekh? Ya. Wajib, maka wajib bagi setiap muslim untuk mengenal, memahami Al-Qur'an dan surat ini dengan wa hadis surah bidzat karena umul kitab. Terlebih lagi secara khusus surah Al-Fatihah. Karena dia adalah induk dari Al-Qur'an. Ya, suratul Fatihah induk dari kitab dan dialah ummul Quran, induk dari Al-Qur'an. Ya. Wa ilayhi yarji'ul Qur'an kulluh, dan kepadanya lah, kepada surah Al-Fatihah ini Al-Qur'an semuanya kembali. Wa hiya mujmalatun wal Qur'an yufassiluha wa yubayyinuha, dan dia bersifat global. Ya, maka Al-Qur'an merincinya dan menjelaskannya. Didarik oleh karena itu dinamakan surat ini dengan surat yang agung ini dengan Ummul Qur'an. Nah, Terus kemudian lihat, ini sudah kita baca kan, wasuluk tariq salikin, dan berjalan di atas jalannya orang-orang yang berjalan kepada Allah. Nah, lanjut lagi Mirza. وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى وهم الذين أنعم الله عليهم صراط الذين أنعمت عليهم فقد أضافه إليهم لأنهم أهلهم العاملون به وأضافه إلى نفسه صراط الله لأنه هو الذي شرعه وأن هذا صراطي مستقيما فأضافه إلى نفسه لأنه هو الذي شرعه سبحانه وتعالى. بس تم الكتاب. تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب. نعم. ini terakhir ya. Terus. جزا الله خيرا على الإسلام والمسلمين على هذا الكتاب النفيس المختصر الذي تضمن عقيدة أهل السنة والجماعة وهو كتاب عظيم. فَجَزَاهُمُ خَيْرًا وَأَثَابَهُ وَنَفَعَنَا بِمَا فِيهِ مِنَ الْعِلْمِ النَّافِعِ. Nah, itu terakhir ya. Kemudian suluknya, jalan orang-orang yang menempuh perjalanan pada Allah, wahum alladzina anamallahu alaihim, itu orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka. Siratal ladzina amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat. Maka faqad adafahu ilaihim, maka Allah telah menyandarkan kepada mereka jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat. Ya, li'annahum ahluhu, karena merekalah ahluhu, orang-orang ya yang berjalan di atas jalan Allah. Al-aminun, merekalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Adafahu ila nafsihi siratullah, ya, siratullah, maka siratullah, jalan Allah itu dia menyandarkan kepada dirinya sendiri. Ya. Li'annahu huwallazi syara'ahu, karena dialah Allah yang mensyariatkannya. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwasanya siratku inilah yang lurus. Fa'adafahu ila nafsih, maka Allah menyandarkannya kepada dirinya sendiri. Li'annahu huwallazi syara'ahu, subhanahu, karena Allah lah yang mensyariatkannya. Ya, kemudian kata Syekh, tamal kitab bi'aunillahil malikil rawhab. Ya, kitab ini selesai dengan pertolongan Allah yang Maha Penguasa lagi Maha Wahab, lagi Maha Memberi. Ya, jazakallahu khairan anil Islam wal muslimin. Semoga Allah membalas kebaikan beliau atas jasa beliau kepada Islam dan kaum muslimin. Wa ala hadzal kitab an-nafis, atas kitab beliau yang berharga ini, al-mukhtasar, yang ringkas, alladhi tatadammanu aqidata ahli sunnati wal jamaah, yang mencakup aqidah ahli sunnati wal jamaah, bahwa kitabun azimun, dan kita adalah kitab yang sangat agung. Fajazallahu khairan wa asabahu wa nafa'ana bima fihi minal ilmin nafi', ya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan kepada beliau dengan sebaik-baik balasan, dan semoga Allah memberikan pahala kepada beliau, memberikan manfaat kepada kita, ya, karena kandungan ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Ya, selesai ya. Subhanallah, alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.